Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ma yahdihillah fala mudillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصِلُ لَكُمْ عَمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwabidina azzani wa asakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membaca penjelasan tentang Tauhidul Asma Sifat sampai kepada bantahan kepada kaum Jahmiyah, kaum Musyabihah dan kaum Mu'attilah, sampai kepada keterangan bahwa orang yang menganggap, berkeyakinan, menuduh bahwa mereka-mereka yang menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu adalah terjatuh ke dalam tasybih. Jadi mereka punya anggapan bahwa orang yang menetapkan Allah punya sifat, maka dia berarti terjatuh ke dalam tasybih. Karena anggapannya sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah itu adalah sifat-sifat yang untuk makhluknya. Ini adalah tuduhan yang batil. Maka di sini ada beberapa bantahan. Kita teruskan dari yang kemarin kita sampaikan bahwa di antara pemahaman yang batil terkait dengan asma sifat globalnya adalah ada dua. Yang pertama adalah Mu'attilah, yang kedua adalah Musyabbihah. Ya, ahlu ta'til dan ahlu tasybih. Kemarin yang terakhir sampai kepada penjelasan bahwa orang yang ta'til ini adalah terjatuh kepada dua kekeliruan. Yang pertama adalah tashbihun awalan, fakana hadal jahil musyabbihan awalan, maka orang yang jahil ini adalah musyabbihan, dia terjatuh ke dalam tashbih, tergolong orang yang musyabbih menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya. Kemudian mu'attilan sanian, dan yang kedua adalah jatuh ke dalam ta'til. Jadi ahlu ta'til pada dasarnya dia terjatuh ke dalam dua kesesatan secara global. Yang pertama tasybih lebih dahulu dengan anggapan bahwa kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, berarti kita tasybih. Yang dibayangkan oleh dia adalah sifat-sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran atau hadis adalah seperti yang dibayangkan oleh dirinya. Ya. Maka tasybih awalan, musyabihan awalan. Setelah demikian, dia kemudian menolaknya. Setelah menolaknya, maka kemudian jatuhlah ke dalam ta'til, yang kemudian menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara yang kita sampaikan kemarin. Kemudian kita teruskan. Amma man tawahama anna sifatillahi tushbihu sifatil mahlukin. Kemarin kita sampai sini, belum selesai kalimatnya. Fa'inau lam ya'rifillah haqqa ma'rifatih. Walam yuqaddiruhu haqqa qadrih. Walihada waqa'a fima waqa'a fihi min waratati ta'til atau wiratati ta'til. Wasara susamma man asbata lillahi sifatil kamal wa nazzahu an sifatin naqsi ala muqtadal kitab wa sunnah sara yusammihi musyabihan mujassiman. Ini tuduhannya. Adapun orang yang beranggapan anna sifatillah, bahwa sifat-sifat Allah itu tushbihu sifatil makhlukin, menyerupi sifat-sifat makhluknya. Jadi orang yang punya etikot, punya keyakinan, punya anggapan bahwa sifat Allah itu adalah menyerupi sifat makhluknya, fa innahu lam ya'rifillah haqqa ma'rifati. Maka sesungguhnya dia dalam keadaan belumlah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Walam yuqaddiruhu haqqa qadrih. Dia belum bisa menundukkan Allah sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan keagungannya. Bahwa Allah zat yang maha agung, yang berbeda dengan semua makhluk-makhluknya. Ulihada waqa' fima waqa' fihi min wartatil atau min wiratati ta'til. Oleh kanilah maka ia terjatuh pada apa yang ia terjatuh badannya dari perangkap ta'til. Akhirnya jatuh ke dalam ta'til. Wasara yusammi man asbata lillahi sifatil kamal. Jadilah ia kemudian memberi nama, menyebut kepada orang yang menetapkan sifat-sifat sempurna bagi Allah. Wa nazzahu an sifati nafsi, dan kemudian mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang. Ala muqtadal kitabi wa sunnah, sesuai dengan Alkitab wa sunnah. Sara yusammihi musyabihan mujassiman. Jadilah ia menyebut orang tadi sebagai musyabihan mujassiman. Ini apa namanya? Ahlu ta'til. Ahlu ta'til. Ya. Jadi ahlu ta'til, Mu'tazilah, Jahmiyah, ya. Kemudian juga Syariah termasuk di dalamnya tetapi tidak total. Mereka menyebut bahwa orang-orang yang menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah, yang mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang sesuai dengan ketetapan kitab sunnah, itu disebut musyabihan mujassiman. Karena menetapkan sifat-sifat bagi Allah hasbunya mujabbih apa musyabih, menyerupakan Allah dan makhluknya, mujassiman, punya anggapan bahwa Allah itu berjisim seperti makhluknya. Anggapannya seperti itu. Ini adalah anggapan batil. Nadran lima qama biqalbihi min tawahumi anna sifatillahi tushbihu sifatil khalqi. Kenapa demikian? Nadron, karena ia melihat ya, apa yang ada pada hatinya, yaitu adanya anggapan bahwa sifat-sifat Allah itu adalah tusbihu sifati khalqih, bahwa sifat-sifat Allah itu menyerupi sifat makhluknya. Ya, anggapannya seperti itu. Jadi kalau orang menetapkan sifat Allah yang ada dalam kitab sunnah, itu berarti sama dengan menyerupakan sifat Allah dan makhluknya. Akhirnya dia tolak ya, prinsip menetapkannya sifat Allah sunnah. Jadi tolak secara global seperti itu. Walam yadri anna hadzal wasfi al-yaqbihi, dan ia tidak tahu bahwa sifat ini adalah sesuai dengan keagungannya. Sifat Allah yang Allah tetapkan dalam kitab sunnah itu semua adalah sesuai dengan keagungannya, walaupun ada kesamaan sebutan. Manusia punya tangan, Allah punya tangan, ada kesamaan sebutan, tetapi tentu karena Allah zat yang maha agung, maha besar, maha di atas segala-galanya, ya tentunya tangannya adalah sesuai dengan keagungannya. Sudah sering kita ulang-ulang kalimat seperti ini. Ya. Tapi di sini terus disebut-sebut yang seperti itu. Karena memang itu di antara syubhat yang terjadi di tengah umat ini. Ya, supaya umat ini betul-betul paham. Sehingga dalam penjelasan para ulama sering diulang-ulang penjelasan yang seperti itu. Jadi anggapan dia orang yang menetapkan sifat-sifat Allah yang sempurna itu dituduh itu adalah tasbih. Dituduh musyabihan mujasiman. Karena apa? Karena apa yang dibayangkan oleh hati orang tadi. Ya. Anggapannya apa? Anggapannya apa tadi? Kalau kita menetapkan sifat Allah sama dengan sifat makhluknya, dan itu adalah tasbih katanya. Padahal sifat Allah yang ditetapkan ini adalah al-yaqbihi, adalah sesuai dengan keagungannya. Fa wallazi syabbaha awwalan tsumma athla tsaniyan wa la haula wa la quwata illa billah. Maka dia pada dasarnya dialah yang syabbah awalan. Yang pertama jatuh ke dalam tasbih. Ya. Tsumma athla tsaniyan, kemudian yang kedua adalah ta'til. Wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi orang tadi sebenarnya yang menuduh kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah itu tasbih, justru mereka itu, kaum mu'tilah itu yang pertama tasbih, kedua ta'til. Dua-duanya mereka jatuh di dalamnya. Pertama membayangkan sifat-sifat yang ditetapkan dalam Quran itu adalah seperti yang dibayangkan oleh dirinya. Tangannya seperti tangan makhluk. Ya. Ainnya seperti ain makhluk. Rahmah, kasih sayang, ada kasih sayang yang ada pada makhluk. Dan semuanya dibayangkan seperti itu. Berarti dia adalah membawa sifat Allah dibawa kepada pemahaman sifatnya ada pada makhluknya. Maka di sini adalah dia jatuh ke dalam tasbih. Ya. Nah, setelah dia membawa sifat Allah disamakan dengan sifat makhluknya, itu berarti jatuhlah ke dalam tasbih. Ini yang pertama. Ya. Kemudian, karena kemudian dia meyakini Allah tidak punya sifat, sebab kalau menetapkan sifat bagi Allah itu adalah tasbih, akhirnya ta'til. Ta'til adalah mengosongkan, menafikan, menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwwata illa billah. Ini adalah kesesatan. Ya. Kesesatan. Kemudian seterusnya Syekh di sini akan menjelaskan, memberikan contoh bantahan yang lain yang disampaikan oleh di antara ulama al-sunnah. Qala Imam Alaiyman Nasirus Sunnah Abu Bakrin Muhammad Ibn Huzaimah rahimallahu fi raddi 'ala al-Jahmiyah wa talamidihim mimman zama anna isbat sifati lillahi subhanahu wa ta'ala yaqtadi tashbih. Wanan kulu kalamu mutasaran fi hadzal mawdu. Faqala rahimallahu. Kemudian Syaikh Dr. Fauzan di sini mengutip ucapan salah seorang ulama al-sunnah di dalam membantah terhadap kaum Jahmiyah dan muridnya. Qala Imamul Aimah, berkatalah Imam Imamul Aimah, imamnya para imam, Nasir Sunnah, yaitu pembela Sunnah, Abu Bakar Muhammad bin Huzaimah rahimahullah, yang biasa dikenal Imam Ibn Huzaimah, fi raddi ala Jahmiyah, di dalam menolak, memberikan bantahan kepada kaum Jahmiyah, wa talamidihim, dan murid-murid mereka, mimman za'ama, dari orang yang berkeyakinan atau yang beranggapan, anna sifatillah, anna isbat sifat, maksud saya, anna isbat sifati, ulang, anna isbat sifat, bahwa menetapkan sifat-sifatillah bagi Allah Azza wa Jalla, itu yaqtadi tasybih. Jadi di sini Syekh Dr. Fauzan ingin menyampaikan contoh, ya, bantahan dari Imam Ibn Huzaimah kepada kaum Jahmiyah dan murid mereka, yang mereka berkeyakinan bahwa kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, itu jatuh ke dalam tasbih. Ya. Wanankul kalamahu, dan kita nukil ucapan beliau, muhtasaran, dengan diringkas, fi hadzal maudu, pada tema atau pada kesempatan ini. Qala rahimahullah, berkata Imam Ibn Huzaimah rahimahullah, dikutip dari At-Tauhid Imam Ibn Huzaimah, jilid 1 halaman 53. Dikatakan oleh beliau, wa za'amatil jahmiyatu, ini panjang kalimatnya ya, dan mungkin agak jelimet, kita terjemahkan insyaallah cukup. Wa za'amat al-jahmiyah, kaum Jahmiyah beranggapan, za'ama itu beranggapan, berkeyakinan, alaihim la'ainullah, ada dua laknat untuk mereka, la'natul alim. Apa anggapan mereka Jahmiyah itu? Anna ahla sunnati, bahwa ahlu sunnah, wa muttabil asar, dan para pengikut asar. Pengikut asar, itu pengikut sunnah, pengikut para sahabat, pengikut para tabi'in, ya, dan semuanya yang konsekuen ittiba itu, al-qa'ilina, yang mereka berpendapat bi kitabi rabbihim, dengan kitab Rabbnya, wa sunnati nabiyihim, dengan berdasar sunnah nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, al-musbitina lillahi azza wa jalla, yang menetapkan bagi Allah azza wa jalla, min sifati, menetapkan sifat-sifatnya, wa ma wasafallahu bi nafsah, dan apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya, fi muhkami tanzilihi al-musbit baina dafataini, dalam muhkam yang Allah turunkan, yang ada di antara dua wajah, dafatain, manasal itu kadang-kadang punya mana sampul, kadang-kadang punya mana wajah, kadang-kadang punya torofain, al-dafatain, maksudnya adalah Al-Quran, ya. Seolang, jadi anggapan kaum Jahmiyah bahwa ahlu sunnah, muttabi'i al-asar, pengikut asar, para sahabat, pengikut para sahabat, para tabi'in, yang mereka berpendapat dengan berdasar kitab Rabbnya, berdasarkan sunnah nabinya, di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla, yang sudah dijelaskan dalam muhkam ayatnya Al-Quranul Karim, wa lisanin nabiyil mustafa, dan melalisan nabinya al-mustafa sallallahu alaihi wasallam, binaklil adl, yang sunnah nabi itu binaklil adl, anil adl, penukilannya adalah dari yang adil ke yang adil. Jadi yang menukil hadis nabi yang sahih tentunya, ya, itu adalah orang-orang yang adil, orang-orang jujur, orang yang cerdas, orang-orang yang ikhlas. Jadi hadis nabi tentang sifat diantaranya adalah mausulan ilahi, sampai bersambung kepada nabi. Ternyata orang yang seperti itu musabbihatan, dituduh musabbiha. Ya. Jadi musabbih ini sebagai tuduhannya. Jadi Kalau enggak paham kalimatnya sulit. Ya namanya memahami isi kalimatnya. Jadi Zamatul Jahmiyah, saya ulang, kaum Jahmiyah punya anggapan bahwa Al-Sunnah, para pengikut Ashar yang mereka berpendapat dengan kitab dan sunnah, ya, yang menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang berdasar kitab dan sunnah, itu musyabbihatan, dituduh musyabbihah. Nah, ini kalimatnya seperti itu. Kenapa? Jahlan minhum. Ini kata Imam Ibnu Zama. Karena kejahilan mereka. Karena kebodohan mereka. Ya. Bi kitabi Rabbina, terhadap kitab Rabbina. Dengan Al-Quranul Karim. Jadi karena kebodohan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Wa sunnati nabiyina sallam. Dan juga karena kebodohan mereka terhadap sunnah-sunnah nabinya. Wa qillati ma'rifatim. Dan karena sedikitnya ma'rifah mereka. Pengetahuan mereka. Bilughatil ladzina bilughatihim khutibna. Ya. Khutibna apa khutibana? Khutibna. Dan sedikitnya pengetahuan mereka tentang bahasa yang dipakai oleh mereka untuk mengkritisi mereka, untuk mengkritisi kita. Jadi singkatnya, sedikitnya pengetahuan mereka tentang bahasa Arab yang dipakai. Kurang mendalami. Dan seterusnya. Ini kata Imam Ibnu Zaimah. Jadi pertama bantahan beliau. Atau ucapan beliau. Bahwa kaum Jahmiyah. Yang beranggapan. Bahwa Al-Sunnah. Dan pengikut Ashar. Yang mereka berpendapat dengan kitab dan sunnah. Yang menetapkan sifat-sifat Allah. Berdasarkan kitab dan sunnah. Itu dituduh musyabbihah. Kenapa mereka menuduh seperti itu? Jahlan minhum. Bikita berabina, karena kejahilan mereka terhadap kitab Allah, sunnah nabiina, dan karena jahilnya mereka terhadap sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan sedikitnya mereka dalam mendalami bahasa Arab, yang bahasa itu adalah bahasa Al-Quran dan bahasa As-Sunnah, atau yang dipakai untuk apa namanya bahasa dalam Al-Quran dan dipakai dalam bahasa Sunnah, itu bahasa Arab. Karena jilinya mereka. Dan seterusnya. Panjang. Ya. Ila anqala, sampai belum mengatakan. Jadi panjang di sini bantahannya. Seperti Imam Darimi juga bantahannya terhadap Jahmiyah. Juga satu kitab sendiri. Ya. Imam Darimiyah juga banyak sekali bantahan-bantahannya. Sementara yang dikutip adalah. Yang disampaikan adalah bantahan dari Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah. Ila an qala, sampai beliau Imam Ibnu Huzaimah mengatakan, nahnu naqulu, kita katakan, wa ulama'una jami'an, dan ulama-ulama kita semuanya, min jami'il aqtar, dari seluruh penjuru dunia. Kata beliau. Jadi kita katakan, dan ulama-ulama kita semuanya dari seluruh pelosok bumi ini, dari ulama Al-Sunnah tentunya, apa prinsipnya? Berkata apa? Mengatakan bagaimana? Inna lima'budina azza wa jalla wajhan kama a'lamanallahu fi muhkami tanzilih. Bahwa lima'budina, sesembahan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla, linya lil milki. Ya, kalau yang pegang kitab, linya lil milki. Memiliki, mempunyai wajhan. Apa? Wajhan itu isim inna. Inna lima abudina Azza wa Jalla wajhan. Wajhan jadi isimnya. Ya. Jadi kata Imam Ibnu Zaimah, kami berpendapat, ulama kita semuanya, ahlu sunnah, di seluruh pelosok dunia ini berpendapat, berkeyakinan bahwa Rabb kita Allah Azza wa Jalla itu memiliki wajah. Ya. Sepakat Allah punya wajah. Ini Ahlus Sunnah. Kama alaman Allah, sebagaimana Allah telah menyampaikan kepada kita fi muhkam tanzil, dalam muhkam tanzilnya. Dalam Al-Quranul Karim. Ya. Allah sebutkan contohnya dalam surah Ar-Rahman, berapa kali, dua kali bahaya disebut kullu syai'in halik illa wajhah. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah sebutkan Allah punya wajah. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal. Wajah ini disifati dengan al jalal wal ikram. Dalam Quran seperti itu. Fazawahu bil jalali wal ikram. Ini kemudian beliau merangkai mengkaitkannya dengan al jalal wal ikram, dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, dzul jalali wal ikram. Punya wajah Allah disifati seperti itu di antaranya. Sudah ya. Wa hakamalahu biblaqa, dan para ulama sunnah semuanya di dunia ini hakamalahu bil baqa, menghukumi wajah Allah itu baqa. Apa baqa? Kekal abadi. Seperti pada ayat kullu syai'in halik illa wajha. Setiap segala sesuatu itu akan binasa illa wajha. Melainkan wajah Allah azza jalla. Dalam surat apa? Al-Qasas ayat 88. Kalau yang wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram surat apa? Ar-Rahman ayat berapa? Yang hafal Ar-Rahman ayat 27 insyaallah. Jadi Allah mengkaitkan dengan al-jalal wal ikram, keagungannya dan kemuliaannya. Wa hakamalu bil baqa, dan bahkan Allah menghukumi wajahnya itu punya kekalan, keabadian al-baqa. Seperti dalam ayat kullu syai'in halik illa wajha. Wa nafa'anhu al-halak, menafikan wajah Allah dari kebinasaan. Wajah Allah tidak akan pernah mengalami kebinasaan. Ya. Wa naqul, dan kita katakan, kata siapa? Imam Ibn Muzaimah rahimallah. Inna liwajhi rabbina azza wa jalla minan nuri wal wadya wal bahama law kashafa hijabahu la ahraqat sabahat wajhi kull shay'in adrakahu al basar. Adrakahu basaruh. Ini di antara sifat wajah Allah. Wa naqul, kita katakan, kata beliau, ya ini ada dasar hadis. Inna liwajhi rabbina, sesunya wajah Rabb kita azza wa jalla itu li, memiliki. Minan nur, cahaya. Wadhiya, apa? Sinar. Wal baha, dan kecermelangan. Ya, kecerahan. Malau kasyafa hijaba, yang kalau dibuka tutupnya, kesannya Allah membuka wajahnya ini, la harakat subahatu sa'atu sabahatu, tapi jamannya subahat ya, subahatu wajhi, pasti kemuliaan wajah Allah ini ahraqat, akan membakar kulli syai'in, setiap segala sesuatu, atraqahu basaruh, yang dicapai oleh cahaya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu seandainya penglihatan Allah, wajah Allah maksudnya, seandainya wajah Allah azza wajalla dibuka, kemudian pasti yang sampai ke badannya penglihatan Allah azza wajalla sampai ke badannya bias cahaya wajah Allah azza wajalla, semuanya akan terbakar. Akan terbakar. Ya. Ini apa namanya, di antara sifat wajah Allah azza wajalla, punya cahaya yang demikian hebat. Ya, seandainya buka tabirnya, Allah mengendaki seperti itu, pasti akan terbakar semua yang apa namanya, terlihat tersinari oleh terangnya wajah. Ya. Wa naqul, dan seterusnya. Wa naqul, dan kita katakan inna li bani Adam wujuhan kadaballahu alaihal halak. Jadi pertama, Imam Ibn Muzaimah menjelaskan wajah Allah. Jadi contoh. Contoh, kalau kita menetapkan salah satu sifat Allah, itu tidak mesti tasbih. Contohnya di sini, wajah Allah. Allah punya wajah. Ahlu sunnah, ahlul hadis, mereka sepakat bahwa Allah punya wajah. Ya. Yang sifat-sifatnya seperti itu. Tidak akan pernah mengalami kebinasaan. kullu syai'in halik ila wajhah. Ya, wajah Allah tidak akan mengalami kebinasaan. Kemudian dzul jalali wal ikram, wajah Allah punya keagungan, sifatnya agung dan kemuliaan yang amat besar. Ya, kemudian punya nur, punya cahaya amat hebat. Ini Imam Ibnu Jamiah pertama menjelaskan apa wajah Allah, contohnya seperti itu. Allah punya wajah. Apa kalau Allah punya wajah atau kita punya itikad Allah punya wajah, kita menetapkan Allah punya wajah, apa tasybih? Nah, di sini akan dijelaskan, dibandingkan. Wa naqul, kita katakan sekarang, innal bani adam wujuhan, kita katakan juga bahwa bani Adam semuanya, para manusia semuanya juga punya wajah-wajah. Kadaballahu alaihal halak, ya Allah telah menetapkan bahwa ada wajah-wajah manusia semuanya itu akan binasa. Ya, sebab wajah manusia adalah selain Allah, kullu syai'in halik, akan binasa semuanya. Wa naqul, kita katakan pula, inna aujuha bani Adam, sesungguhnya wajah-wajah bani Adam semuanya muhdasah, makhlukoh, itu diciptakan semuanya. Diadakan dan diciptakan. Lam takun, yang sebelumnya tidak ada. Yang sebelumnya tidak ada. Ya. Fakawanah Allah ba'da anna la. Oh, di sini anna. InsyaAllah salah tasydid itu ya tulisannya. Fakawanah Allah ba'da an lam takun mahlukoh. Kemudian Allah menciptakannya setelah sebelumnya tidak ada. Sebelumnya bukan makhluk, sebelumnya tidak ada. Allah kemudian ciptakan wajah-wajah Bani Adam semuanya. Kita sepakat, Bani Adam punya wajah kan? Wajah-wajah Bani Adam semuanya adalah apa? Makhluk diciptakan. Sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan, menjadi ada karena diciptakan. Awjadaha ba'da ma kanat adaman. Allah mewujudkannya, Allah menciptakan wajah-wajah Bani Adam itu ba'da ma kana adaman, setelah sebelumnya Adam. Sebelumnya tidak ada. Setelah sebelumnya tidak ada. Suara apa? Ada nama? Kita teruskan dulu. Ini agak panjang kalimatnya. Wa anna jami'a wujuh bani Adam, dan bahwasanya semua wajah-wajah bani Adam faniyatun, semuanya akan fana. Apa fana? Fana sering sudah jadi bahasa Indonesia, akan fana, akan binasa. Wa irabaqiyah, tidak akan kekal abadi. Tasiru jami'uha mayitan summa ramiman, semua wajah-wajah bani Adam itu akan menjadi mati. Mayitan. Summa romiman, kemudian hancur luluh. Rapuh dan hancur. Romim. Summa yunsi'ahu. Summa yunsi'ahal. Summa yunsi'uhul. Apa? Yunsi'uhallahu ba'da masarat romiman. Kemudian telah wajah-wajah manusia semuanya mati. Binasa, hancur luluh, jadi tanah. Kemudian Allah menumbuhkannya kembali. Setelah wajah-wajah itu sorot romimam, setelah hancur luluh jadi tanah. Summa tasiru imma ilal jannah, kemudian jadilah wajah-wajah bani Adam tadi kemudian nanti akan imma ilal jannah, imma kembalinya ke surga. Wa munaamah, ia akan mendapatkan kenikmatan fiha, di dalam surga tersebut. Munaamah fiha, ia akan bernikmat-nikmat di dalam surga itu. Au ila nari jaha au li narin, atau mungkin kembalinya ke nar, api jahanam, mu'adzabah fiha, yang di dalam keadaan akan teraak diadab, disiksa di dalamnya. Ya. Dan seterusnya. Titik-titik berarti itu dipotong, ya. Jadi ini apa namanya, penjelasan Imam Nuzaimah. Pertama menjelaskan wajah Allah. Allah punya wajah, wajah Allah seperti tadi. Kemudian bin Adam punya wajah. Wajah bani Adam seperti itu. Ya, akan mengalami kematian, akan bahkan bisa hancur sama sekali. Kemudian Allah kembalikan lagi, kemudian Allah kembali lagi, kemudian hidupkan lagi. Nanti kemudian akan dimasukkan ke dalam surga atau ilal jannah. Apa? Ke dalam jannah atau ilal nar. Nah, sekarang pertanyaan beliau. Supaya kita berpikir. Wal yahtur ya dzabil hijah. Apakah khotor yahtiru yahturu mana salah apa? Terketuk. Terbersit. Fal yahturu ya dawil hija bi bali aqil, apakah terpikir wahai orang yang punya akal? Dawi hija halijai al-aql. Apakah terpikir wahai orang yang punya akal, akal sehat, bibali akilin, pada pikiran orang yang berakal, murakkab fil akal, yang akalnya tersusun ra apa sempurna, ya akalnya tersusun padanya kesempurnaan akalnya, bukan akalnya nakis, yafham lughatal arab, apakah memahami bahasa Arab? Apa yang memahami bahasa Arab maksud saya, wa ya'rifu khitabiha, dan mengenali, mengetahui khitabnya, sasaran pembicaraan bahasa Arab itu, wa ya'lamu tashbih, dan yang juga mengetahui tashbih, anna hadzal wajha yashabih bidzaka, apakah wajah ini syabih, menyerupai dengan wajah itu? Nah, ini pertanyaan beliau. Setelah beliau menjelaskan wajah Allah seperti itu, sifat-sifatnya, wajah-wajah Bani Adam seperti itu sifat-sifatnya, apakah terbersit oleh pikiran kita? Wahai orang yang berakal, ya, kita-kita yang berakal tentunya, yang punya pemahaman, yang paham bahasa Arab, yang paham sasaran pembicaraan bahasa Arab itu, yang mengetahui tasybih itu apa maknanya? Apa kemudian terpikir oleh kita semuanya bahwa wajah Allah itu sama dengan wajah manusia? Kira-kira sama enggak? Wajah Allah yang Allah sifati seperti tadi. Ya. Wa yabqa wajhu wa kullu syai'in halik ila wajh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang wajah Allah kalau dibuka akan bisa membakar makhluk-makhluk yang apa namanya? Sampai kepadanya sinar cahaya dari wajahnya. Yang wajah Allah kekal abadi. Apakah kalau kita menetapkan wajah Allah seperti itu, kemudian kita menetapkan wajah manusia yang seperti tadi, yang akan mengalami kematian, akan mengalami kehancuran, kemudian dihidupkan kembali. Apakah kita menetapkan wajah Allah, kita menetapkan wajah manusia, kemudian kita menyamakannya? Apa menyamakannya seperti itu? Ya. Anna hadzal wajh syabidaka au syabidaka. Apakah wajah Allah itu sama dengan wajahnya, wajah makhluk-makhluknya? Ya. Wal hauna ayyuhal qala tasbihu wajhi rabbina jalla sana'u alladhi wa kama wasafna wa bayyana sifatahu min alkitab wa sunnah bi tasbihi wujuhi bani adam alladhi dzakarnaha wa wasafnaha. Sampai sini aja. Wal hauna, apakah di sini wahai para orang yang berakal, ayyuhal qala, orang-orang yang punya akal, orang yang berpikir, tasbih, apakah di sini ada tasbih menyerupakan wajah Rabb kita jalla sana'u alladhi huwa kama wasafna, yang wajah Allah seperti yang telah kita sifatkan, kita jelaskan tadi, wa bayyana, dan telah kita jelaskan sifat-sifatnya berdasar kita wasunnah. Apakah itu tasbih wujuh bin Adam, apakah sama dengan wajah-wajah bin Adam seperti yang telah kita sebutkan wajah-wajah bin Adam tadi, yang telah kita sebutkan sifat-sifatnya yang seperti tadi, apakah sama, apakah ada keserupaan, apa kalau kita menetap wajah Allah kemudian langsung itu tasbih? Enggak mungkin, ya, enggak mungkin. Ini apa namanya, pertanyaan dari Imam Ibnu Huzaimah. Jadi jelas maksudnya apa? Kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, tidak otomatis tasbih atau tidak mesti tasbih, tergantung jalan pikiran orang yang menetapkan sifat bagi Allah. Ahlu sunnah jelas isbat menetapkan sifat-sifat Allah dengan tanpa apa? Tanpa tasbih. Atau tanpa tasbih. Ya. Mensucikan Allah juga tanpa ta'til. Ini adalah sunnah. Sebab apa? Sebab semuanya dibawa dengan kaidah laisa kamitslihi syai'un. Ya. Jelas Allah tidak ada satu pun yang menyamai. Sebab tadi contohnya wajah Allah. Demikian hebatnya. Nah, kalau kita menetapkan wajah bagi Allah, apakah otomatis kita tasbih? Sebab kita menetapkan wajah bagi Allah, kita menetapkan manusia punya wajah, oh kamu tasbih. Apa seperti itu? Ya jelas tidak. Kalau etiket kita didasar oleh keyakinan tadi, yang didasar oleh etiket dengan ayat, laisa kamitsli syai'un. Jelas, tidak otomatis tasbih. Kecuali kalau ada orang menyatakan, wajah Allah ya sama dengan wajah kita. Ya. Seperti itu, ya depan seperti itu, ada matanya, ada hidungnya, berlubang dua, kemudian dan seterusnya. Nah itu namanya tasbih. Al-Sunnah tidak demikian. Al-Sunnah menetapkan rupanya wajah, tapi wajah Allah adalah sesuai dengan keagungannya. Tidak sama dengan wajah-wajah Bani Adam semuanya. Tidak sama. Sama ketika menetapkan Allah punya yad, punya tangan. Tangan Allah sesuai dengan keagungannya. Ya, tidak sama dengan tangan-tangan makhluknya. Sama ketika menetapkan Allah punya qadam. Apa qadam? Berapa kaki? Tentunya qadam Allah sesuai dengan keagungannya pula. Sesuai dengan kebesarannya pula. Sesuai dengan kesuciannya pula. Yang tidak sama dengan qadam atau aqdam al-makhluk. Apa namanya? Telapak-telapak kaki makhluknya. Dengan tadi dasar laisa kamitsli syai'un. Ya. Jelas orang yang berpikiran sehat, yang punya akal sehat dengan melihat contoh wajah Allah, wajah bin Adam, kita menetapkan Allah punya wajah apa tasbih? Ya jelas tidak kalau jalan pikirannya seperti tadi. Ya. Karena waktu udah isya, sementara itu dulu belum selesai. Ya. Soal atau bantahan dari beliau yang dalam bentuk soal, ya soal jawab dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan supaya kita berpikir dan supaya kita bisa memahami bahwa isbatu sifat, bahwa menetapkan sifat-sifat Allah itu la yalzam at-tashbih, tidak mengharuskan tashbih. Ya. Itu saja sementara, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.